gimana dulu? Jadi, mohon maaf sekali kamu malam ini menurut saya gagal di awal. Karena suara kamu sangat falas di depan. Kamu gak ngerasa bahwa kamu tadi falas di depan? Betul gak? Jadi kamu harus hati-hati ketika kamu pertama kali nyanyi. Untuk bernyanyi di depan, kamu harus benar-benar dengar musik di mana nadanya, kunci di mana. Kamu harus benar-benar sesuaikan dengan pas. Supaya gak gagal. Ya. Kalau aku Bun, hai Jody. Hai. Aku mau bilang kamu cantik sekali malam hari ini. Makasih. Ngomongin soal tadi fales-fales, sejujurnya sih aku gak terlalu dengar kamu fales ya. Buat aku. Mana pendukungnya Jody, mana? Kurang kenceng teriaknya. Memang mungkin tadi ada satu yang aku bilang sama Bunda. Nah ini kedengeran agak sedikit, ada falesnya dikit gitu. Mungkin kamu bisa... Banyak dari kamu. Depan. Coba nanti diulang lagi. Aku gak dengar dari depan. Coba diulang lagi di YouTube ya, nanti didengar lagi ya. Ya oke. Oke. Tapi menurut aku di luar segala kekurangan yang tadi mungkin Bunda sampaikan itu harus kamu dengerin. Kamu juga nanti harus dengerin di YouTube lagi performance kamu kayak gimana supaya kamu tahu kalau memang fales. Karena kalau di YouTube, di TV akan lebih kedengeran daripada di panggung. Nah itu harus jadi bahan pembelajaran kamu. Tapi buat aku kamu adalah salah satu penyanyi yang suaranya enak sekali. Dan juga buat aku kamu itu menyanyi dengan perasaan. Jadi aku anggap fales-fales dikit. Itu gak masalah asal rasanya nyampe. Kalau buat aku. Fales dikit bukan fales dikit. Hari ini fales banyak. Ya aku dengarnya dikit. Sabar Jody, orang selalu pro kontra sama kamu. Kamu maju terus. Bukan masalah pro kontra ini. Ini bukan masalah pro kontra sih sebenarnya. Jadi intinya kalau saya gini Jody ya. Kamu tampak tidak nyaman malam ini nyanyi. Ya. Kita itu di sini tidak mungkin mengarang-arang suatu pendapat, ya. Ketika enak itu muka kita, ekspresi kita itu tidak bisa kita tahan, ya. Itu yang kita rasakan. Apakah itu karena fales? Apakah karena kamu kurang fit? Apakah karena kamu tidak into di situ, belum on? Itu masalah itu yang tahu jawabannya kamu. Pesannya adalah dengan modal yang kamu miliki, suara enak kata Bunga tadi, personality yang unik, itu kekuatan kamu. Jadi setelah malam ini kamu harus perbaiki itu. Kalau menurut saya penampilanmu tadi memang tidak seperti biasanya, ya, tidak seperti biasanya. Enggak keluar lucunya karena kamu tampak tidak nyaman di situ. Ya, Neil, nambahin gua Neil. Oh ya, silakan. Jody, di Instagram saya ada yang nge-tag, jadi nge-capture iTunes gitu ya. Di situ ada tulisannya bahwa lagu eliminasi ketiga kamu kan bawain lagu Jealous ya, judulnya Jealous yeah. Ya. Di situ dia capture, nih Kang Arman katanya lagu Jealous sekarang jadi naik apa namanya penjualannya lah gitu. Oh, yeah. Di iTunes itu gara-gara Jody nyanyi lagu Jealous. Dia ngomong gitu. Nah, mungkin kamu harus melihat lagi YouTube kamu waktu lagu nyanyiin lagu Jealous di eliminasi ketiga. Kenapa sampai orang ngefans sama kamu, sampai misalnya memang itu benar, iTunes itu naik gara-gara dinyanyiin sama kamu. Nah, kelebihan kamu itu apa? Terapkanlah ke penampilan berikutnya kalau kamu masuk. Itu aja sih. Iya, terima kasih. Jody, terima kasih sekali lagi atas gudeg yang kamu bagikan kepada 5 juri ya. Betul. Terima kasih. Gua belum dapat. Tapi ingat ya Jody, 5 juri dan 1 host. Dan 1 host juga nih. Oke, tapi Jody, gimana perasaan kamu sekarang? Senang. Senang? Iya. Senang, tapi kamu sendiri menganggap penampilan kamu barusan seperti apa? Kurang memuaskan. Enggak, tapi emang ya, maksudnya kamu biasanya tampil di YouTube gitu kan. Tapi kali ini panggung live besar kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau gugup-gugup dikit itu sebenarnya it's okay. Ini pengalaman pertama kamu, ya kan? Not okay. Mungkin nanti pengalaman... Ini idol. Gugup-gugup dikit tidak oke. Jangan bilang it's okay. It's okay, gugup no. Itu... No. Harus dikalahkan, tidak harus dikalahkan. Kalahkannya gimana? Enggak, gue sebagai host aja udah berapa tahun di sini setiap sebelum live pasti gugup. Oh iya, gugup boleh tapi tidak boleh tampak ketika di atas panggung Daniel. Oke, gimana cara kalahkannya? Kalahkannya dengan yakin bahwa persiapan kita sudah matang. Masih gak terima ya, Niel? Persiapanmu tadi apa? Masih gak terima ya, Niel? Kalau buat aku... apa? Kenapa? Persiapanmu apa? Persiapanmu apa? Persiapanmu apa? Ini persiapannya Daniel apa Jody sih? Kaset ribet. Persiapannya siapa? Gue juga gak ngerti, tapi gue cuman ngangguk-ngangguk. Kalau buat gue sih gugup harus diterima. Ya. Yes. Yes. Harus diterima dan dijalani. Betul. Dikalahkan. Dan kadang-kadang dikalahkan. Gak usah. Dikendalikan dan dikalahkan. Dikendalikan, yes. Oke, itu gue suka. Oke, but anyway, Johnny, kalau misalnya boleh tahu viewers kamu di YouTube itu kan lumayan banyak ya. Tapi setelah di Indonesian Idol, apa yang berubah di hidup kamu? Secara mungkin ada perubahan yang signifikan gitu? Iya ada. Apa tuh? Iya ada. Instagram followersnya dari 11.000 jadi hampir 700.000 sekarang. Wah, kamu sudah mengalahkan saya. Ah, pasti kamu beli follower. Iya. Jadi beli follower di mana? Nanti kamu kasih tahu aku ya. Klik aja. Apa? Di mana? Jangan itu. Iya. Iya. Apa di mana? Oke. Okay. Udah nanti aja ya. Tapi yang pastinya kalau misalnya Anda follow Jody, jangan lupa follow saya juga @vjdaniel ya. Saya sampai sekarang masih fakir follower. Oke, okay, tapi penangkitan follower yang sangat signifikan banget. Jadi buat para follower Jody dan semua pemirsa di rumah, apalagi tadi telah dikritik oleh para juri. Makanya jangan cuma ngetik di kolom komen aja, langsung vote SMS. Caranya gimana supaya kamu bisa terus melangkah di Indonesian Idol? Ketik Jody, J-O-D-I-E, kirim ke 95151. Yang banyak ya. Dan dukung Jody juga dengan cara di bawah ini. Ini garis keras nih kayaknya nih ya. Jody, terima kasih banyak. Thank you banget. Oke, okay, all the best. Good luck.